ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, kembali kita berjumpa. Kita membahas tentang Ghazwatul Ahzab, Yahudi yang berkhianat ditumpas dan mereka tidak lagi berada di kota Madinah An-Nabawi. Sa'ad bin Mu'ad yang diminta untuk memberikan keputusan. Kita tahu bahwa dia terluka. Ada anak panah yang menimpa dirinya sehingga dia sakit dan dia dirawat di dalam Masjid Nabawi. Dibikinkan tenda untuk merawat Sa'ad bin Mu'ad. Subhanallah, setelah Sa'ad bin Mu'ad memberikan keputusan bahwa prajurit-prajurit Yahudi Bani Quraidah ditebas kepalanya, yang wanita dan anak-anak dijadikan tawanan, Sa'ad bin Mu'ad berdoa mengatakan kepada Allah sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma, ya Allah, innaka ta'lam annahu laysa ahadun ahabba ilayya min an ujahidahum fika min qaumin kadzabu rasulaka wa akhraju. Ya Allah, engkau mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai daripada memerangi satu kaum yang mereka mendustakan utusan, yang mereka mengusir utusan. Allahumma, fa inni adhunnu annaka qad wada'tal harba bainana wa bainahum. Ya Allah, aku mengira kayaknya perang ini sudah selesai. Jadi perang antara orang-orang musyrikin dengan Nabi alaihi salatu wasallam sudah selesai kayak. Fa in kana baqiya min harbi Quraisy syai' fa abinilah. Kalau masih akan ada lanjutan peperangan dengan orang-orang Quraisy, maka hidupkan afsyurha waj'al mauti fiha. Tapi kalau memang sudah selesai peperangan sama orang-orang Quraisy, maka ya aku memohon kepada-Mu ya Allah agar luka itu meledak. Darah itu memuncrat dan matikan aku karena panah yang berada di tubuhku. Wa subhanallah, betul. Meninggal Sa'ad bin Mu'ad malam itu. Ibn Ishaq menyebutkan bahwasanya Sa'ad bin Mu'ad meninggal di malam hari. Lalu datang Jibril menjumpai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mengatakan, ya Muhammad, man hadzal mayyit alladhi futihat lahu abwabus sama. Wahai Muhammad, siapa yang meninggal ini yang pintu-pintu langit dibuka untuk dia? Wahtazza lahu al-arsh, dan arsh Allah bergetar untuk dia. Ketika Nabi mendengarkan ucapan Jibril itu, beliau langsung berdiri. Beliau berlari menuju ke tendanya Sa'ad. Jadi Sa'ad dirawat di dalam masjid. Dan ternyata beliau sudah mendapati Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia dalam posisi darah itu sudah mengalir dari tendanya saat keluar. Radiyallahu ta'ala. Ahibati fillah. Setelah perang Quraidah, ada apa lagi? Disebutkan kalau kita membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Zaid bin Abdul Karim Zaid, beliau langsung masuk kepada pembahasan perang Hudaybiyah hingga perang Mu'tah. Padahal antara kejadian Bani Quraidah ini dengan Hudaybiyah itu kira-kira 1 tahun. Maka dalam 1 tahun itu, apa saja yang terjadi? Ini oleh Syekh tidak dibahas. Karena beliau lebih memilih kepada peristiwa-peristiwa besar. Agar kita tidak terlalu lama membahas sirahnya. Tapi anak akan mengisyaratkan kejadian apa saja yang terjadi di antara Bani Quraidah sampai Hudaybiyah. Karena Hudaybiyah ini pada bulan Dzulhijjah atau Dzulqa'dah, afan Dzulqa'dah tahun ke-6. Sedangkan Bani Quraidah pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 kira-kira. Dari mulai bulan Syawal perang Ahzab sampai Dzulqa'dah, setahun kemudian baru beliau berangkat ke Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah umrah. Di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah fi Dhawail Masadir Al-Asliyah disebutkan di sini judulnya Al-Ghazawat was-Saraya wal-Bu'uts wal-Ahdats allati waq'at baina ghazwati Bani Quraidah wa ghazwati Al-Hudaybiyah. Peristiwa-peristiwa, peperangan-peperangan, pengiriman pasukan yang terjadi di antara Bani Quraidah dan Hudaybiyah. Apa sih yang terjadi? Yang pertama, dikirimnya pasukan Abdul Malik ibn Atiq untuk membunuh Salam bin Abi Huqayq, Abi Rafi. Abu Rafi ini salah satu yang memprovokasi Ghatafan, kabilah Ghatafan, untuk bergabung dengan pasukan gabungan menyerang Madinah. Dan dia suka mencaci maki Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini jemaah, kalau kita lihat ya, kadangkala di negara kita, kalau ada peristiwa-peristiwa besar, yang dicari siapa? Provokatorin. Siapa penggerak mereka? Karena dia yang paling berdosa sebenarnya. Yang menyebabkan terjadinya keributan. Maka akhirnya, orang-orang Khazraj datang menjumpai Nabi SAW. Jadi ada 2 suku di kota Madinah, yaitu Khazraj dan Aus. Kabilah Aus dan Khazraj bersaing dalam kebaikan. Kabilah Aus telah membunuh Ka'ab ibn Ashraf. Dia salah satu provokator juga yang memprovokasi orang-orang Mekah untuk menyerang kota Madinah. Mati dia dibunuh, muncul lagi provokator yang baru. Maka suku Khazraj menawarkan diri, mereka yang mau bunuh yang namanya Abu Rafi'. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 5 orang. Jadi enggak banyak orang yang diutus ya. 5 orang saja. Nabi berpesan kepada mereka, jangan sampai membunuh anak-anak dan wanita. Ini kode etik berperang dalam Islam. Akhirnya berangkatlah 5 orang menuju ke tempatnya Abu Rafi. Disebutkan dia tinggal di Khaybar. Tinggal dekat sama Khaybar sana. Pemimpinnya Abdullah bin Atiq. Jadi Abdul Malik bin Afwan, Abdullah bin Atiq ini komandan dari 5 orang ini. Ketika mereka sampai ke benteng Khaybar, gimana ini mau masuk ke sana? Dengan alasan apa? Ketika itu matahari sudah hampir terbenam. Jadi model kota-kota zaman dulu jemaah. Orang itu kalau pagi hari keluar dari benteng, bekerja, mengembala kambing, pasar, apa macam-macam. Tapi ketika matahari tenggelam, mereka harus masuk semuanya, dikunci benteng itu. Jadi nggak ada orang di luar. Akhirnya ketika sudah mendekat, Abdullah bin Atik mengatakan kepada kawan-kawannya, kalian tunggu di sini ya, aku akan coba masuk. Mungkin aku boleh masuk. Maka berangkatlah Abdullah bin Atik ini mendekat pintu. Dia pura-pura menutupin kepalanya seperti orang yang mau buang hajat. Karena dulu buang hajatnya itu, ya gak ada sungai jamaah, gak ada toilet. Biasanya mereka buang hajatnya yang di padang pasir. Di sini dia mendekat pintu pura-pura seperti orang yang buang hajat. Lalu penjaga pintu teriak. Mengatakan, ya Abdullah. Pokoknya gak tahu namanya siapa, dipanggil Abdullah. Semuanya Abdullah. In kunta turidu an tadkhul fadkhul li ughliq. Kalau engkau mau masuk, masuk. Aku mau tutup pintunya. Kata dia. Masuk akhirnya. Karena disuruh masuk. Teman-temannya yang empat di luar. Yang masuk cuma Abdullah bin Atik. Lalu penjaga pintu itu menutup pintu. Dan setelah ditutup ya diikat ya. Seperti pintu-pintu gerbang zaman dulu itu. Akhirnya Abdullah bin Atik ini membuka pintu untuk ke tempat selanjutnya. Dia buka pintu. Setiap dia buka pintu dia tutup lagi. Sampai menuju ke rumahnya Abu Rafiq. Udah mulai gelap nih. Kemudian ketika dia sampai ke rumahnya Abu Rafiq, kayaknya dia udah tahu rumahnya Abu Rafiq. Dia masuk ke rumah yang luas, yang gelap, yang di tengah-tengah ada keluarganya. Sedangkan pesan Nabi SAW, gak boleh bunuh perempuan dan anak-anak. Karena dia gak tahu mana Abu Rafiq, maka dia teriak, ya Abu Rafiq. Ketika dipanggil ya Abu Rafiq, maka Abu Rafiq mengatakan, man, siapa ini? Ketika mengatakan man, itu Abdullah bin Atik menebaskan pedangnya. Tapi kayaknya gak kena. Dipanggil lagi. Abdullah memanggil, ya Abu Rafiq. Dan setiap memanggil itu dirubah-rubah suaranya. Abdullah bin Atik ini. Artinya bukan orang yang sama yang memanggil. Padahal satu orang yang memanggilnya. Yaitu Abdullah bin Atik. Sampai akhirnya ketangkap dan dibunuhnya. Perempuan-perempuan dan anak-anak. Alhamdulillah selamat. Yang dibunuh Abu Rafiq. Keluarlah akhirnya dari rumah itu. Wahada Abdullah bin Atik sahabat Nabi ini. Kalau malam hari pandangannya itu lemah. Coba. Dalam posisi dia mau keluar dari benteng itu, dia jatuh dari tangga. Kayaknya patah kakinya. Apa yang dilakukan? Teriak-teriak minta tolong enggak? Dia buka imamahnya, dia ikat. Dia tetap berusaha untuk keluar dari benteng. Wah, ribut sudah mereka ini. Tapi di karena gelap gulita dia keluar dari benteng. Berangkat kelima orang itu mengatakan sudah selesai urusannya. Bismillah, berangkat kita pulang. Pulang ke Madinah, ketika Nabi melihat sahabat-sahabat ini, beliau mengatakan aflahatil wujuh, wajah yang bawa kemenangan ini kayaknya. Akhirnya mereka cerita dengan apa yang terjadi. Lalu Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Atik, ubsut rijlak, mana kakimu yang patah? Maka dia luruskan, dia selonjorkan kepada Nabi SAW, lalu Nabi mengusapnya dan sembuh. Seakan-akan tidak pernah sakit. Ini kejadian disebutkan pada bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi mengirim Sariyah Muhammad bin Maslamah ke Qurta. Nabi SAW, sebagaimana nanti kita akan membaca di muqaddimah dari kitab Syekh Zaid bin Abdul Karim Zaid. Setelah perang Bani Quraidah, yang ada itu berubahnya perlawanan Nabi kepada orang-orang musyrikin. Yang sebelumnya beliau bertahan, setelah itu yang ada beliau menyerang. Inilah yang terjadi selama satu tahun ini. Beliau mengirim pasukan Muhammad bin Maslamah ke Qurta. Kemudian beliau mengirim berkaitan dengan pasukan Muhammad bin Maslamah ini. Subhanallah, ketika mereka menyerang satu kaum yang memang Nabi yang memang mereka diutus ya untuk menyerang orang-orang Arab yang sebelumnya bergabung dengan pasukan gabungan tadi untuk menyerang kota Madinah, di tengah jalan mereka berhasil menawan Thumamah bin Usal al-Hanafi. Ditawan nih. Padahal Thumamah bin Usal ini pemimpinnya Bani Hanifah. Ketika sampai Madinah, Thumamah ini ditawan, diikat di tiang masjid. Masjid Nabawi itu banyak tiangnya. Tiangnya dari pelepah kurma, dari pokok pohon kurma ya. Diikat di sana Thumamah bin Utsal ini. Nabi alaihissalam selesai sholat atau beliau mau sholat, beliau menjumpai Thumamah. Nabi mengatakan kepada Thumamah, "Ma indak ya Thumamah?" Qala indi khair. Yang ada diriku kebaikan. In taqtul taqtul zazamin. Kalau engkau membunuh, engkau membunuh orang yang darahnya terhormat. Wa intun imtun im ala syakir. Kalau engkau membebaskan aku, maka engkau memberikan kebebasan kepada orang yang pandai bersyukur. Wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'. Kalau engkau kepingin uang, pengin harta, sebut angkanya. Akan diberikan kepadamu apa yang kau inginkan. Nabi meninggalkan dia. Besoknya Nabi lewat lagi mengatakan kepada Thumamah, "Ma indak ya Thumamah?" Apa yang ada pada dirimu? Thumamah mengulangi lagi apa yang diucapkan. Ini orang musyrik ditawan di masjid. Tiap hari 5 waktu dia melihat umat Islam sholat. Hari ketiga Nabi alaihissalam tanya lagi sama Thumamah. Pertanyaannya sama dan jawaban Thumamah sama. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Atliqu sarah Thumamah." Lepas ikatnya Thumamah. Dilepas sama para sahabat. Udah. Thumamah mau kemana bebas. Thumamah berangkat ke kebun kurma yang dekat masjid. Kemudian dia mandi di sana. Kemudian dia masuk lagi ke Masjid Nabawi. Lalu dia mengatakan, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah." Dan posisi itu Thumamah mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada kampung yang lebih aku benci daripada kampungmu sebelum ini. Dan tidak ada wajah yang lebih aku benci daripada wajahmu. Tapi setelah ini, tidak ada wajah yang lebih aku cintai daripada wajahmu. Tidak ada negeri yang aku lebih cintai daripada negerimu." Lalu Thumamah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini rencana berangkat umroh. Lalu aku ditawan sama sahabat-sahabatmu. Kira-kira pendapatmu sekarang apa? Apa aku berangkat umroh atau aku pulang kampung?" Nabi memberikan kabar gembira kepada Thumamah dan mengizinkan dia untuk berangkat umroh. Akhirnya berangkat umroh. Berita masuk Islamnya, inilah orang besar itu. Kalau masuk Islam, akan jadi berita, akan jadi viral. Beda sama orang-orang biasa ketika masuk Islam. Ketika Thumamah masuk Islam, info itu sudah tersebar di Mekah. Orang-orang Mekah mengatakan kepada dia, "Sobaud, ya Thumamah, kau sudah murtad engkau. Kau sudah keluar dari agamamu." Lah, tidak. Walakinni aslamtu ma'a Rasulillah sallallahu. Tapi aku masuk Islam bersama Rasul sallallahu. Lalu Thumamah mengatakan, "Demi Allah, tidak akan ada satu butir gandum yang masuk ke kota Mekah dari Yamamah." Karena selama ini Mekah enggak punya gandum. Maka dikatakan tidak ada satu butir gandum yang sampai ke kota Mekah. dari Yamamah kecuali setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengizinkan. Dan Thumamah menepati hal itu. Sampai akhirnya orang-orang musyrikin itu kirim orang ke Madinah. Minta tolong kepada Nabi alaihi salatu wasallam agar beliau mengizinkan Thumamah untuk mengirim pasokan makanan. Jual ini untuk menjual makanan ke kota Mekah. Ini pelajaran buat kita bersama bahwa saya boikot, memboikot itu salah satu cara dalam berdakwah. Salah satu cara dalam membela agama Allah Azza wa Jal. Tapi boikot yang memang berdampak gitu. Karena kadang-kadang kita memboikot gak ada dampaknya apa-apa. Sedangkan Thumamah benar ketika dia memboikot, negeri itu jadi sengsara. Kemudian ahibati fillah, Nabi juga sebelum Hudaybiyah ada satu peperangan yang dihadiri Nabi alaihi salatu wasallam, Ghazwatu Bani Lahyan. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mendekat ke Mekah menyerang Bani Lahyan. Kemudian beliau juga ada Sariyah Ukasha bin Mihsan ke negeri yang namanya Al-Ghamar. Kemudian ada Sariyah Zaid bin Haritha ila Bani Sulaim bil Jamum. Jamum ini juga udah dekat kota Mekah. Jadi Nabi ingin menunjukkan kekuatan umat Islam yang selama ini diremehkan, selama ini dianggap ya kaum yang tidak mampu untuk mempertahankan dirinya. Maka selama setahun ini Nabi alaihi salatu wasallam berusaha untuk membersihkan jalan-jalan yang penuh dengan onak dan duri untuk dakwah ini. Ada lagi Sariyah Zaid bin Haritha ila Tarif. Atau ila Tarif. Lalu Nabi juga mengirim Zaid bin Haritha ke Wadi Qura. Lalu ada Sariyahnya Abdurrahman bin Auf ke Dumatul Jandal. Di mana Nabi yang memasangkan surbannya Abdurrahman bin Auf untuk berangkat ke Dumatul Jandal. Ini daerah sudah dekat sama Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Bismillah wa fi sabilillah faqatil man kafara billah la taghul wa la taghdur wa la taqtul walidan." Bismillah, dengan nama Allah, di jalan Allah, perangi yang kufur kepada Allah, jangan korupsi harta, mengambil harta, dan jangan berkhianat, dan jangan membunuh anak-anak. Subhanallah. Nabi berpesan kepada Abdurrahman bin Auf, kalau nanti mereka, sebelum perang, mereka diajak masuk Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, maka nikahilah putri pemimpin mereka. Dan betul, Abdurrahman bin Auf akhirnya menikahi putrinya Qabilah yang dia diutus untuk memerangi karena masuk Islam mereka, dan dibawa ke kota Madinah. Kemudian ada Sariyah Ali bin Abi Talib ke Bani Abdullah bin Sa'ad bin Bakar di Fadak. Kemudian ada Sariyahnya Zaid bin Harith. Jadi sahabat dikirim perang ke sana, dikirim ke sana di masa satu tahun itu. Kemudian ada lagi Sariyah Abdullah bin Rawaha untuk memerangi Yahudi. Ada Sariyah Kurus bin Jabir Al-Fihri ilal Uraniin. Kemudian ada Sariyah Al-Khabat. Ini Sariyah Al-Khabat di mana Nabi SAW mengutus Abu Ubaidah Amir bin Jarrah bersama 300 pasukan. 300 prajurit. Menuju ke pantai dalam rangka menghadang kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Dalam perjalanan, subhanallah, bekal mereka habis. Akhirnya Abu Ubaidah memerintahkan semua bekal. Orang kan punya bekal pribadi ya. Ada bekal yang dibawa oleh pasukan secara bersama, ada tiap orang bawa bekal sendiri-sendiri. Lalu bekal itu dikumpulin. Ternyata bekal itu hanya satu wadah kurma, habis sudah, tinggal beberapa butir kurma. Akhirnya Abu Ubaidah membagikan kepada mereka tiap hari sedikit-sedikit itu kurma, 300 orang. Sampai yang terakhir, hari terakhir mereka itu dapat satu kurma. Sehari satu kurma, iya. Apa yang dilakukan sama mereka? Mereka masukkan ke mulutnya, diisep aja. Ketika mereka cerita, akhirnya kan pulang dari perang, mereka cerita gitu loh. Kejadiannya kayak gini, ditanya sama sahabat-sahabat yang gak ikut perang. Gimana, apa gunanya satu butir kurma buat kalian, kata dia. Ya, kita baru tahu nikmatnya satu butir kurma itu ketika keesokan harinya gak ada kurma. Wallahi sahih, mereka bercerita kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Thumma naharu, thumma faniyat. Ketika kurmanya habis, falaja'u ila akil khabat. Dia mereka makan daun-daunan. Kurma habis, makan daun-daunan sudah. Maka disebut peperangan itu, atau pasukan itu disebut jaisul khabat. Karena makannya khabat, daun-daunan yang dijatuhkan sama mereka. Lalu jamaah, mereka udah gak tahan lagi. Akhirnya onta yang mereka tunggangi disembelih. Sampai ontanya mau habis. Ini belum sampai ke tempat tujuan. Lalu Abu Ubaidah melarang mereka menyembelih onta lagi. Sudah. Ketika mereka sampai ke pantai, setelah berjalan, perjalanan itu disebutkan selama 15 hari. Perjalanan. Ketika sampai ke pantai, subhanallah, mereka melihat ada binatang besar yang dimuntahkan oleh laut. Ada ikan paus, jemaah. Besar sekali ikan pausnya. Akhirnya, mereka makan dari ikan itu. Ketika mereka sempat ribut, ini gimana? Ini bangkai, kata dia. Udah kita... Kita ini pasukan yang dikirim sama Nabi di jalan Allah dan kehabisan bekal. Gak apa-apa, akhirnya mereka makan itu bangkai ikan. Dimakan sama mereka, besarnya ikan itu disebutkan. Mata, kelopak matanya itu cukup untuk 6 orang duduk di sana. Lalu rusuknya itu diberdirikan. Mereka ingin tahu sebesar apa ini ya, binatang ini. Karena udah bangkai sebenarnya. Onta itu lewat, onta yang paling tinggi, itu gak ngenain ujungnya. Akhirnya mereka makan, mereka bawa sebagiannya, buat bekal pulang. Sampai ke Madinah, mereka bercerita kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, Kulu rizqan akhrajahullah wa at'imuna in kana ma'akum. Ya, kalian silakan menikmati rezeki yang Allah berikan kepada kalian, Allah keluarkan buat kalian, dan at'imuna, kasih kita lah. Kalau masih ada, kata Nabi SAW. Akhirnya para sahabat membawa sebagiannya dan mereka menikmatinya. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa peristiwa yang terjadi antara perang Bani Quraidah ke Hudaybiyah. Sekarang kita akan membaca tentang Hudaybiyah. Barakallahu fiik. Nah, silakan dibaca. Perang Hudaybiyah dari kitab Fikih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdullah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Pada pembahasan terdahulu, kita telah berbicara tentang fikih sirah dari sampainya Rasulullah di Madinah hingga berakhirnya perang Ahzab dengan kembalinya pasukan gabungan dalam keadaan kalah dan hukuman tegas atas pengkhianatan Bani Quraizah serta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan lagi memerangi kita, kitalah yang akan memerangi mereka. Ini semua berarti adanya pergeseran pertarungan antara umat Islam di Madinah dan musuh-musuh mereka secara berkala. Pada tahapan tersebut, disyariatkannya jihad dengan berbagai tahapannya secara berkala dan orang-orang kafir berusaha untuk menghentikan dakwah ini pada Perang Badar, Uhud, dan Ahzab. Semua itu diawali oleh musuh dari kalangan kafir Quraisy. Adapun tahapan berikut ini yang akan kita bicarakan adalah tahapan baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi bertahan, melainkan melakukan penyerangannya terhadap kaum kafir langsung ke wilayah mereka, seperti pada perang Hudaybiyah, Khaybar dan lainnya. Kita mendapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang memegang tali kendali untuk memulai menyerang ke wilayah mereka guna memberikan pembelajaran terhadap musuh. Barakallahu fiik. Lanjut. Latar belakang perang Hudaybiyah. Baik, sebelum masuk ke latar belakang perang Hudaybiyah. Jadi terjadi perubahan di fase setelah Quraisy. Tadi kita sebutkan yang terjadi selama ini, umat Islam itu diserang. Yang mulai perang itu orang-orang kafir Quraisy. Mereka selalu yang memulai. Mulai perang Badar yang sejatinya Rasulullah SAW ingin menghadang kafilah mereka, tapi ternyata Quraisy lah yang akhirnya menyerang para sahabat Nabi dengan 1000 pasukan. Ketika perang Uhud, mereka datang dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika perang Ahzab, mereka datang untuk membumi hanguskan kota Madinah. Jadi selalu yang mulai mereka. Tapi setelah kejadian perang Ahzab ini, Nabi alaihi salatu wasalam, "Naghzuhum wa la yaghzuna." Mulai saat ini kita yang akan menyerang mereka, mereka tidak akan menyerang kita. Dan itu benar-benar terjadi. Di mana beberapa kejadian yang tadi kita bacakan ya. Ada syariahnya Abdurrahman bin Auf, ada syariahnya Ali bin Abi Thalib, syariahnya Zaid bin Haritha, syariahnya Maslamah, Muhammad bin Maslamah, syariahnya Abdullah yang membunuh Abu Rafiq tadi. Mereka dikirim untuk menyerang. Yang sebelumnya kota Madinah diserang. Yang sebelumnya mereka itu memprovokasi orang untuk menyerang kota Madinah. Sekarang mereka gak berani lagi. Maka Nabi SAW harus mulai menyampaikan agama Allah ini ke tempat-tempat mereka. Nah, apa latar belakang dari perang Hudaybiyah ini? Setelah setahun, Nabi mengkondisikan Jazirah Arab itu. Tafadhol. Latar belakang perang Hudaybiyah. Latar belakang perang ini adalah mimpi yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau dapat memasuki Baitul Haram bersama sahabat-sahabatnya melakukan tawaf dan mencukur rambut dan kemudian beliau menyampaikan hal tersebut kepada para sahabatnya. Kemudian mereka pun menyambut dengan sukacita. Allah berfirman, setelah kejadian itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq. Latadkhulunna almasjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Quran Surah Al-Fath ayat 27. Barakallahu fikum. Mimpi para nabi itu benar. Ingat, mimpi para nabi adalah wahyu. Sebagaimana ceritanya Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu." Wahai ananda, aku melihat dalam tidurku aku menyembelih. Mimpi Nabi Ibrahim. Mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, "Inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Aku melihat mentari dan bulan dan 11 bintang itu sujud kepadaku. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bermimpi bahwa beliau bersama para sahabatnya berangkat ke Mekah, tawaf di Baitullah, mereka sa'i, kemudian mereka tahallul. Maka mimpi ini disampaikan kepada para sahabat. Dan mereka gembira. Ya Allah, kita mau kembali ke Mekah ya. Bayangin, sahabat-sahabat yang berasal dari kota Mekah ini sudah 6 tahun jemaah nggak ngelihat Mekah. Yang awalnya mereka hidup tinggal di sana, melihat Baitullah, ini 6 tahun. Nggak ngelihat Baitullah, walau ngelihat rumahnya dia. Maka mereka benar-benar rindu. Bagaimana gembiranya mereka. Dan Allah sebutkan di sini. Di surah Al-Fatih bahwasanya sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya. Pasti ya, Ma. Tapi apakah tahun ini atau tahun depan? Allah yang tahu. Tapi mimpi itu benar. Dan beliau akan melaksanakan umrah. Barakallahu fiknam. Kita akan lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan Madinah di awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah ketika beliau meminta bantuan kepada penduduk Arab yang ada di sekitarnya untuk bergabung bersamanya karena beliau khawatir terhadap Quraisy yang akan menghalanginya dengan memeranginya atau menghalangi beliau agar tidak menginjakkan kakinya di Baitullah. Barakallahu fikum. Naam, hampir semua umrohnya Nabi SAW itu di bulan haji, di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah ini, setelah setahun ya jadi ya, beliau berusaha untuk mengkondisikan tadi, ngobrol sama kabilah-kabilah yang sejatinya mereka sudah tunduk kepada kekuasaan Islam. Nabi mengajak mereka untuk bergabung, melaksanakan umroh. Beribadah nih. Ka'bahnya satu. Orang-orang umroh ya ke sana. Namun ternyata orang-orang itu enggak ada yang mau berangkat. Wallahu a'lam bishawab, karena mereka mungkin takut, mereka mungkin enggak nyaman sama orang-orang Quraisy ya. Ada banyak pertimbangan mereka. Tapi yang jelas mau tidak mau Nabi alaihi salatu wasallam harus berangkat. Mereka ikut, mereka tidak ikut, Nabi akan berangkat. Barakallahu fik. Nah, silakan. Bagian besar dari mereka lamban dalam merespon seruan Nabi, sehingga beliau berangkat hanya bersama kaum Ansar dan Muhajirin serta orang-orang yang sempat menyusul beliau dari kalangan bangsa Arab. Dengan membawa hewan hadyu, beliau akan melakukan ihram dan umroh agar orang-orang memberikan rasa aman dan agar mereka mengetahui bahwa beliau datang hanya untuk berziarah ke Baitullah sebagai bentuk pengagungan kepadanya. Barakallahu fikum. Akhirnya Nabi berangkat. Dengan siapa? Dengan orang-orang Ansar dan Muhajirin. Dan ada beberapa yang bergabung dari bangsa Arab. Tapi enggak banyak. Beliau berangkat, beliau membawa hadyu. Beliau membawa onta yang sudah dihadiahkan ke Baitullah. Jadi ontanya ini udah dikasih tanda ya. Orang-orang itu tahu mana onta yang dikendarain, mana onta yang dijadikan haju, dan mana onta yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu agar orang-orang yang melihat itu tahu bahwa tujuan jamaah ini adalah umroh, bukan perang. Betul, mereka tujuannya memang mau berangkat umroh. Namun untuk memastikan, maka dibawa namanya hadu ini jemaah. Wallahu a'lam, sekarang mungkin sudah sulit ya. Orang dari Medina berangkat bawa onta banyak ya untuk dihadiahkan, untuk disembelih di Mekah. Kebanyakan ya onta-onta yang ada di Mekah lah yang disembelih. Tapi ini dibawa dari Medina. Ikut bersama mereka selama berhari-hari. Barakallahu fiknam. Beliau juga mengutus seorang mata-mata dari suku Khuza'ah agar dapat memberikan informasi tentang Quraisy. Ketika berada di Usfan, beliau bertemu dengan seorang mata-mata Bisr bin Sufyan Al-Ka'bi. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, orang Quraisy telah mendengar perjalananmu. Mereka pun keluar untuk menghadang dengan membawa unta-unta perahan sebagai logistik dan memakai pakaian perang. Mereka menunggu di Zitua dan bersumpah untuk menghalangi engkau masuk ke Mekah selama-lamanya. Sedangkan Khalid bin Walid dengan pasukan kavalerinya telah sampai di Pura Gomim. Barakallahu fikum. Rasulullah. Terjemah sebelumnya ada terjemahan yang mungkin perlu diperbaiki. Disebutkan di sini qatla bisu junud dan numur. Junud dan numur. Au julud dan numur. Mereka sudah memakai pakaian perang. Ini disebutkan ya kulitnya macan, kulitnya harimau. Ya mungkin yang dimaksud adalah pakaian perang yang mereka pakai ya. Taib, waqad nazalu bidhitua. Ini bidhitua nama tempat yang ada di dekat Masjidil Haram sana, enggak terlalu jauh. Dan mereka mengatakan, mereka berjanji enggak boleh masuk ke Mekah selama-lamanya. Baik, dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dan berkata, bagaimana menurut kalian? Apakah kita kembali saja kepada orang-orang yang menolong mereka, orang-orang Ansor yang menolong Muhajirin, atau kita tetap menuju Baitullah dan siapa yang menghalangi kita akan kita bunuh? Abu Bakar berkata, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kita datang hanya untuk melaksanakan umroh, bukan untuk membunuh siapapun. Namun apabila ada yang menghalangi antara kita dan Baitullah, akan kita bunuh. Nabi berkata, kalau begitu kita lanjutkan perjalanan. Lalu beliau bertanya, siapa yang dapat menunjukkan jalan yang tidak dapat diketahui oleh mereka? Seorang dari suku Aslam berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian rombongan beliau pun menapaki jalan terjal yang cukup menyulitkan kaum muslimin hingga mereka sampai jalan yang mudah dilalui yaitu di ujung lembah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mengerjakan sholat khauf di Usfan. Nah, barakallahu fikum. Betapa seringnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Ketika beliau mendapatkan informasi kalau beliau nggak akan diperbolehkan masuk ke Masjidil Haram, maka beliau mengatakan kepada para sahabat, apa yang harus dilakukan? Apa kita perang aja udah? Kita serang mereka? Atau yang lainnya? Maka kalau melihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memberikan usulan kepada Nabi alaihissalam bahwa niat kita dari awal adalah umroh, bukan untuk berperang, bukan untuk membunuh siapapun. Maka Nabi alaihissalam mengatakan kalau gitu kita lanjutkan perjalanan. Namun karena dihadang sama Khalid bin Walid, disebutkan Khalid bin Walid bersama pasukannya sudah berada di Qura al-Ghanim, maka Nabi alaihissalam memilih jalan lain agar tidak bertemu dengan pasukan karena memang kita enggak mau perang. Dan dicari jalan, disebutkan jalannya itu wair. Sulit sekali jalan ditempuh. Kalau kita melihat gunung-gunung di Mekah itu, gunung-gunungnya batu dan terjal. Kadang-kadang itu yang harus dilewatin mereka agar terhindar dari pasukannya Khalid bin Walid. Walhamdulillah, mereka bisa melewatin tempat itu. Dan ketika selesai melewatin gunung yang terjal, mereka dapat tanah yang lapang, mereka sholat khauf. Sholatnya sudah sholat khauf, bukan sholat biasa. Ada yang sholat, ada yang berjaga. Dalam kondisi mereka berada di shaf yang sama. Karena memang ada riwayat bagaimana Khalid ingin menyerang ketika umat Islam sedang sholat. Hibatifillah. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam sholat bersama sahabatnya, dan kita tahu sholat ini memberikan kekuatan ekstra kepada seorang muslim. Beliau kalau ada masalah, beliau larikan ke sholat. Sehingga jangan ada lagi yang berhenti sholat. Padahal dia punya masalah besar. Seharusnya dia semakin dekat kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib, menambahkan dengan yang sunnah. Sunnah. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Ketika pasukan kuda Quraisy melihat bahwa mereka mengambil jalan yang berbeda, mereka pun kembali ke kelompok mereka, yaitu orang-orang Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Ketika beliau melintas wilayah Saniyatul Miror, tiba-tiba untanya berhenti, tidak mau berjalan. Orang-orang berkata, Qaswa, nama unta Nabi, mogok berjalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unta ini tidak mogok. Dan itu bukanlah kebiasaannya, tetapi ia ditahan oleh zat yang pernah menahan pasukan bergajah. Beliau menambahkan, demi jiwaku yang berada pada genggamannya, seandainya mereka meminta kepadaku sebuah kesepakatan yang mereka akan mengagungkan bulan-bulan Allah, niscaya akan aku penuhi permintaannya. Barakallahu fikum. Tayyib jamaah. Ketika selesai sholat khauf, Nabi melanjutkan perjalanan. Sedangkan pasukannya Khalid bin Walid melihat ternyata pasukan yang ditunggu itu gak ada. Maka mereka pulang. Dalam perjalanan, kontanya Nabi ini berhenti. Qaswa itu tahu-tahu duduk. Orang-orang mengatakan Qaswa mogok, gak mau jalan. Kata Nabi, semakala atil Qaswa. Enggak. Dia bukan mogok. Itu bukan perilaku dia kayak gitu. Orang tuh tahu sama kendaraan. Tapi Nabi SAW mengatakan kalau onta ini ditahan dengan yang menahan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah. Ketika Abraham membawa gajah yang besar, yang katanya bernama Mahmud, ketika dihadapkan ke Ka'bah, onta itu duduk. Afwan, gajah itu duduk. Mereka ambil besi panas ditusuk supaya berdiri onta. Gajah itu gak mau. Ketika dihadapkan ke tempat lain, gajah itu pergi. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa ontanya ini berhenti berjalan. Itu karena perintah. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Walladhi nafsi biyadihi. Demi yang jiwaku berada pada genggamannya. Seandainya mereka meminta kepadaku sebuah kesepakatan yang mereka akan mengagungkan bulan-bulan Allah. Bukan bulan-bulan Allah sebenarnya jemaah. Iya. Ini terjemahannya diperbaiki. Disebutkan di bahasa Arabnya. Yu'adzimuna fiha hurumatillah. Mereka mengagungkan di dalamnya kehormatan-kehormatan Allah. Niscaya akan aku penuhi permintaan mereka. Hurumatillah. Jadi bukan bulan-bulan Allah, tapi kehormatan-kehormatan Allah Azza wa Jalla. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memecut untanya hingga bangkit dan kembali berjalan hingga sampai di penghujung wilayah Hudaybiyah yang sumber mata airnya sangat sedikit sehingga menyebabkan para sahabat berebutan. Mereka pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengeluarkan sebilah anak panah dari tempatnya dan memberikannya kepada salah seorang sahabatnya. Lalu ditancapkan pada dasar oase sehingga menimbulkan aliran air yang sangat deras. Mereka pun meminum air tersebut dengan sepuas-puasnya. Barakallahu fikum. Nggak tahu kok diterjemahkan oase. Qalib ini sumur ya. Jadi memang ada tempat-tempat air ya yang biasanya orang-orang itu masuk ke dalam untuk mencari air. Jadi ada lubang-lubang di padang pasir itu, di bebatuan itu, yang biasanya mereka masuk ke dalam untuk mencari air. Jadi kalau oase, Allahu a'lam, pemahaman anak-anak tentang oase ini adalah seperti ada sumber ya, kemudian ada pohon-pohonannya, seperti kolam, seperti itu. Tapi yang jelas, Rasulullah SAW ini berkahnya Nabi SAW, yang pertama onta itu bukan dipecut, tapi digesuh. Apa digesuh ini? Apa? Jadi kalau ada binatang itu supaya jalan disuruh ya. Tapi disuruh dengan bukan dengan dipecut, zajar ini. Akhirnya onta itu berjalan sampai menuju ke ujung Hudaybiyah. Ujung Hudaybiyah jadi perbatasan antara tanah haram dengan tanah halal. Sampai di sana ada sedikit air, kemudian dengan berkahnya anak panah yang diberikan Nabi alaihissalatu wassalam, akhirnya air itu menjadi keluar deras dan mereka minum di tempat itu jamaah. Hatta daraban nas anhu bi'atan, sehingga mereka semuanya minum sepuas-puasnya. Taib. Terus ngapain mereka? Mereka belum masuk ke Mekah. Dan Nabi alaihissalatu wassalam dalam kondisi tahu dengan apa yang mereka inginkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menyampaikan kepada para sahabatnya apa saja permintaan atau negosiasi sama orang-orang Quraisy, kesepakatan mereka selama di situ mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, maka Nabi akan menuruti mereka. Nah, barakallahu fik. Fadhal. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah merasa tenang, datanglah Budil bin Warqa' dan beberapa tokoh dari suku Khuza'ah menanyakan sebab kedatangan beliau. Kemudian beliau pun menggambarkan kepada mereka bahwa kedatangannya bukan untuk perang, melainkan untuk mengunjungi Baitullah dan mengagungkan kemuliaannya. Mereka pun kembali menemui orang-orang Quraisy untuk mengabarkan hal tersebut, namun mereka, Quraisy, tidak begitu saja percaya kepada mereka, sehingga mereka mengutus Mikhraj bin Hafs untuk kembali menemui Nabi. Ketika Nabi melihat kedatangannya, beliau berkata, orang ini adalah penipu. Ketika ia bertanya kepada Rasul, kembali beliau mengatakan seperti apa yang pernah dikatakannya kepada Budail. Maka utusan tersebut kembali dan mengabarkannya kepada orang-orang Quraisy. Lanjut. Kemudian mereka mengutus kembali Hulais bin Al-Qamah, tokoh dari kalangan Ahabish. Ketika Nabi melihat kedatangannya, beliau berkata, orang ini berasal dari masyarakat yang bertuhan. Bawalah hewan-hewan kurban ke hadapannya hingga ia melihatnya. Ketika ia melihat hewan-hewan kurban yang terikat di lembah, ia pun segera kembali ke orang-orang Quraisy tanpa bertemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menghormati apa yang telah disaksikannya. Lalu ia ceritakan apa yang telah dilihatnya. Orang-orang Quraisy menghardiknya. Duduklah engkau. Kamu ini orang Arab dusun yang bodoh. Lalu mereka mengutus Urwah bin Mas'ud Athqafi hingga menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk di hadapannya seraya berkata, "Hai Muhammad, engkau kumpulkan orang banyak kemudian membawa mereka kepada keluargamu untuk membunuh mereka. Demi Allah, dengan mereka sepertinya kami lihat pengikut kalian akan menyingkir darimu besok pagi." Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Yang pertama di sini terjemahan, kamu ini orang Arab dusun yang bodoh ya. Itu tambahan dari penerjemahnya. Kamu itu orang Arab Badui sebenarnya, cukup. Innama anta a'rabi. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi utusan-utusan ini. Beliau berusaha untuk bersikap sesuai dengan karakter orang ini. Yang pertama dikatakan hadza ghadir, ini orang dikatakan penipu, pengkhianat. Hati-hati ngomong sama dia. Nabi SAW menyampaikan seperti yang disampaikan kepada Budail. Setelah itu, ketika keluar Sayyidul Ahabish, ya, dikatakan siapa namanya? Hulais bin Al-Qamah, yaitu pemimpinnya orang-orang Ahbash. Ahabish ini orang-orang yang, ya Masya Allah, orang-orang yang beragama. Ya. Maksudnya itu orang-orang baik mereka. Karena ada orang kafir, tapi jahat. Tapi ada orang kafir, tapi ibadah gitu di antara mereka. Maka Nabi mengatakan, ketika melihat Hulais ini, lepas itu, onta-onta yang dipersiapkan untuk kurban itu, tunjukkan kepada dia. Dan dia tahu mana onta yang ditunggangin dan mana onta yang dipersiapkan untuk kurban. Ketika melihat itu, Hulais nggak jadi jumpai Nabi SAW. Maka dia langsung balik. Tapi ternyata dia dihardik sama orang-orang Quraisy, dikatakan innama anta arabi, engkau cuma orang Arab Badui. Sudah, duduk sini kau. Kemudian dikirim siapa? Dikirim yang namanya Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Dia dari Bani Thaqif. Dia bukan dari Quraisy. Dari Thaqif dia. Karena orang-orang Quraisy kan mereka sudah perlu sama orang-orang lain sudah. Karena mereka tahu mereka tidak mampu menghadapi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka dikirimlah Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Lalu apa kata Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi? Disebutkan ya, kita lihat bagaimana dia memanggil Nabi alaihi salatu wassalam. Sambil mengatakan, ajama'ta awbashan nas. Mungkin tidak ada ucapan Muhammad. Jemaah. Dia mengatakan, hai Muhammad, ini tidak ada. Dia mengatakan, engkau kumpulkan orang banyak. Kemudian membawa mereka kepada keluargamu untuk membunuh mereka. Demi Allah, dengan mereka seperti yang kami lihat, pengikut kalian akan menyingkir darimu besok pagi. Subhanallah. Urwah melihat, disebut Aubashun Nas, pengikut Nabi Sin. Ya, orang-orang yang tidak punya kedudukan, ya. Orang-orang awam. Yang kata Urwah, besok kalau ada pasukan datang mereka kabur semuanya gitu, akan meninggalkan. Ucapan Urwah ini yang tidak berdasarkan kebenaran. Urwah nanti itu masuk Islam ya. Urwah bin Mas'ud. Tapi dia sangat benci kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Urwah mengatakan itu, seakan-akan dia mengancam Nabi alaihi salatu wassalam. Menjelek-jelekan pengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Menuduh yang tidak-tidak dengan niat Nabi. Dipikirnya Nabi datang mau menghancurkan kaumnya. Nabi mau umrah berangkat. Tatkala itu Abu Bakar marah. Kau dilihat. Marahnya Abu Bakar ini sampai mengeluarkan ucapan. Ya, yang benar-benar menghinakan Urwah. Ibn Mas'ud, apa ucapan Abu Bakar? Naam, tafadhal. Abu Bakar berkata, hisab saja kemaluan Tuhanmu Lata. Apakah kamu mengira kami serendah itu? Urwah bertanya, siapakah orang ini ya Muhammad? Beliau menjawab, ia adalah putra Abu Quhafah. Urwah berkata, demi Allah, jika aku tidak berutang budi padanya, pasti aku balas. Kemudian Urwah berusaha untuk menjamah janggut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau sedang bicara kepadanya. Sementara Mughirah bin Syu'bah berdiri dekat kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menepuk tangan Urwah yang ingin menjamahnya sambil berkata, jangan sentuhkan tanganmu pada wajah Rasulullah. Urwah berkata, siapakah orang ini? Mereka menjawab, ia adalah anak saudaramu, Mughirah bin Syu'bah. Urwah berkata, dasar pengkhianat, aku baru saja menutupi aibmu. Barakallahu fikum. Mungkin kita kalau baca cerita ini agak kurang paham. Jadi, Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi, dia ngobrol itu sambil ngobrol sambil dipegang jenggotnya Nabi SAW. Ya. Dekat sekali dia sama Nabi SAW. Dia ngomong sambil menyentuh jenggotnya Nabi SAW. Urwah bin Mas'ud, Affan, Al-Mughirah bin Syu'bah, ini keponakannya Urwah bin Mas'ud. Dia waktu itu pakai baju besi. Ketika Urwah bin Mas'ud mau menyentuh jenggot Nabi SAW, sama Al-Mughirah bin Syu'bah ditepuk sama pedangnya. Kayak disingkirkan sama pedangnya. Engkau singkirkan tanganmu. Kata Mughirah bin Syu'bah, sebelum tangan itu tidak kembali kepada aku. Keras ucapan Mughirah bin Syu'bah. Maka bertanya Urwah bin Mas'ud, apa ini? Nabi Harith Salatu Wasallam mengatakan, dia keponakan Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi Urwah bin Mas'ud, ini Al-Mughirah bin Syu'bah bin Mas'ud. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ini keponakannya. Al-Mughirah bin Syu'bah ini jemaah. Dia sebelum masuk Islam, Dia itu berangkat dengan 13 kawannya. Ke salah satu raja, kalau nggak salah ke Persia atau Romawi. Di sana, mereka dapat, ya dikasih hadiah sama raja. Ketika dalam perjalanan pulang, sama Mughirah bin Syu'bah, kawan-kawannya itu dikasih minum semua. Ketika mereka mabuk, 13 orang itu dibunuh sama Al-Mughirah bin Syu'bah. Semua harta mereka diambil, dan Al-Mughirah bin Syu'bah masuk Islam. Di Taif, tempat Al-Mughirah bin Syu'bah, itu hampir saja terjadi peperangan. Akhirnya, pamannya Al-Mughirah bin Syu'bah ini, Urwah bin Mas'ud, yang membayar denda untuk 13 nyawa itu. Diutang, dibayarin sama Urwah bin Mas'ud. Supaya tidak terjadi peperangan saudara di antara mereka. Sedangkan Al-Mughirah bin Syu'bah membawa harta itu kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, amal Islam fana'an. Engkau masuk Islam, kita terima. Tapi kalau barang-barang ini, kita tidak terima. Karena barang-barang itu barang-barang pengkhianatan. Makanya kalau di sini dilihat, Urwah bin Mas'ud mengatakan dasar pengkhianat. Aku baru saja menutupi aibmu karena Urwah bin Mas'ud yang membayar dendanya 13 orang itu. Darahnya itu dibayarin sama Urwah bin Mas'ud dan subhanallah dia orang baik. Makanya nanti Urwah bin Mas'ud ini masuk Islam dan ketika dia masuk Islam dia datang ke kota Madinah ya. Lalu dia minta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku mau pulang ke Taif. Aku mau ajak mereka masuk Islam. Nabi mengatakan kepada Urwah, ya Urwah, engkau kalau balik, engkau akan dibunuh sama mereka. Urwah mengatakan, ya Rasulullah, aku itu lebih dicintai sama mereka daripada anak-anak mereka sendiri. Ya udah, kata Nabi SAW. Akhirnya Urwah bin Mas'ud pulang ke kampungnya di Taif, diajak orang masuk Islam. Gak ada yang mau masuk. Suatu hari, di waktu subuh, Urwah bin Mas'ud ini azan di atas rumahnya. Akhirnya orang-orang keluar memanah dia. Dan meninggal dunia Urwah bin Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di sini dilihat, kenapa Urwah bin Mas'ud tidak membalas ucapan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, umsus bibidrilat. Ini terjemahannya kurang detail. Kalau lihat bahasa Arabnya, dia mengumsus bidrallah. Umsus bidrallah. Itu Urwah bin Mas'ud. Sebelum menjawab, dia tanya, siapa orang ini? Kok berani ngomong kayak gitu sama aku? Gitu. Bukan orang biasa tentunya. Ketika dikasih tahu Abu Bakar, maka Urwah bin Mas'ud mengatakan, kalau bukan karena aku utang budi sama engkau, karena Abu Bakar ini sebelum masuk Islam pun baik sama orang banyak. Sehingga Urwah bin Mas'ud tidak berani membalas ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Barakallahu fiik. Naam. Silakan lanjutkan. Sementara Urwah sangat memperhatikan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, air bekas wudunya selalu menjadi rebutan. Begitu pula ludah dan rontokan rambut beliau. Sehingga ketika kembali ke Quraisy, ia berkata, wahai orang Quraisy, aku pernah bertemu Raja Romawi, Kaisar, dan Najasyi di kerajaan mereka. Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang raja sangat dihormati seperti Muhammad yang dihormati oleh para sahabatnya. Sungguh, aku telah melihat kaum yang tidak akan membiarkannya cedera sedikit pun. Kemukakanlah pendapat kalian kepadaku. Barakallahu fikum. Ya, ini ada satu yang kita lihat ya, bagaimana Urwah bin Mas'ud, kalau Allah mau kasih hidayah, dia melihat sesuatu yang aneh. Yang awalnya tadi, Urwah bin Mas'ud mengatakan, pengikut Nabi Muhammad SAW ini orang-orang yang kalau digertak sedikit sudah kabur. Dalam pandangan Urwah seperti itu. Tapi realitanya yang dilihat sama Urwah itu berbeda. Urwah mengatakan, aku itu pernah datang ke Raja Romawi, Raja Persia. Udah tahu tuh sama raja-raja. Tapi aku tidak pernah melihat seorang yang menghargai, yang menghormati, yang memuliakan pemimpin mereka seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kepada Muhammad. Dikatakan bagaimana Urwah melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ini mungkin ditambahin di terjemah. Ya. Ketika Rasulullah SAW berwudu, air bekas wudunya selalu menjadi rebutan. Begitu pula beliau ketika meludah, maka ludah beliau jadi rebutan. Di sini kan begitu pula ludah. Nah, ketika beliau meludah, ludah beliau menjadi rebutan. Kemudian rambut beliau, kalau ada yang rontok, mereka rebutan juga. Lalu di akhir, apa disebutkan oleh Urwah? Sungguh aku telah melihat kaum yang tidak akan membiarkannya cedera sedikitpun. Kemukakan pendapat kalian padamu. Ini bukan cedera. La yuslimunahu li syai'in abada. Aku melihat suatu kaum yang tidak akan menyerahkannya. Menyerahkan maksudnya tidak akan menyerahkan Nabi Muhammad SAW dengan tebusan apa. Kan ada orang yang pemimpinnya diserahkan demi tebusan. Urwah bin Zubair mengatakan, Urwah bin Mas'ud mengatakan enggak ada. Mereka tidak akan pernah menyerahkan Muhammad SAW untuk mendapatkan tebusan apa sih. Enggak akan. Terus Urwah mengatakan, baru rakyatku, sudah kalian kemukakan pendapat kalian. Jadi urusannya berat. Kalau mungkin ada yang bisa mempengaruhi sebagian pengikut Nabi Muhammad SAW, kalian gak akan bisa. Kenapa? Karena mereka orang-orang beriman. Ketaatan para sahabat kepada Nabi SAW bukan karena mereka takut kepada Nabi. Kita ini kadangkala taat sama satu pemimpin karena kita takut sama dia. Dia takut disiksa, takut dikasih hukuman. Tapi ketaatan para sahabat Nabi kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu berdasarkan iman. Yang membuat mereka, Nabi enggak ada pun mereka tetap cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka siap berjuang, berkorban. Dan itu yang dilihat oleh Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Naam, tafadhal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Khuraisy bin Umayyah Al-Khuza'i lalu mengutusnya ke kaum Quraisy dan memberikan untanya yang bernama Ats-Tsa'lab agar dapat menemui tokoh-tokoh Quraisy. Akan tetapi mereka kemudian menyembelihnya bahkan ingin membunuh Khuraisy tetapi dicegah oleh orang-orang sehingga ia pun dibebaskan. Barakallahu fikum. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam memanggil Khuraisy atau Khuraisy bin Umayyah Al-Khuza'i, diutus untuk menjumpai orang-orang Quraisy di atas seekor onta. Nama ontanya itu Tsa'lab. Tujuannya apa? Ia negosiasi sama orang-orang Quraisy. Namun ternyata itu onta disembelih. Hampir saja yang namanya Khuraisy atau Khuraisy bin Umayyah Al-Thaqafi ini dibunuh sama orang-orang Quraisy. Lalu alhamdulillah orang-orang Ahbash itu bisa mencegah mereka sehingga tidak dibunuh. Hibati fillah. Masih panjang cerita Hudaybiyah ini. Jadi negosiasi itu alot memang. Mereka mengirim utusan, Nabi mengirim utusan. Dan terbukti bagaimana sikap Quraisy dan sikap Nabi alaihi salatu wasallam sangat berbeda. Utusan-utusan Quraisy yang datang dimuliakan sama Nabi SAW. Utusan Nabi mau dibunuh sama orang-orang Quraisy. Bahkan onta Nabi yang namanya Tsa'lab disembelih sama mereka. Setelah itu Nabi mau mengutus Umar bin Khattab. Nanti Utsman yang berangkat. InsyaAllah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Yang jelas dengan membaca sedikit saja kita tahu. Perjuangan Rasulullah SAW tidak mudah. Perjuangan itu sangat berat. Mereka hanya untuk berangkat umroh. Mereka harus seperti itu. Kalau sekarang yang mungkin sudah daftar umroh, tapi belum bisa berangkat umroh, yang mungkin merasa uangnya sudah masuk, Ustaz, anak udah daftar, tapi gara-gara pandemi ini Dia seharusnya tahun lalu anak berangkat umroh. Sampai hari ini dia tidak berangkat umroh. Maka insya Allah, engkau tidak berangkat umroh, tapi engkau bersantai ria di rumahmu. Rasulullah SAW tidak berangkat umroh dalam kondisi diintimidasi, diancam oleh orang-orang musyrik. Dan perlu diketahui, setelah ini pun, Nabi tidak jadi umroh. Umrohnya baru tahun depan. Maka semoga Allah mengangkat bala ini, dan kita segera berangkat umroh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Ummu Nadia. Jazakallahu khair. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung untuk yang bertanya langsung aja ya, Ustaz ya. Tafadoli Ummu Fatin, silakan. Mau bertanya. Syukran. Ana punya dua pertanyaan, Ustaz. Naam, tafadhali. Yang pertama, apa yang maksud dengan syariah tadi, Ustaz? Nah. Sekian banyak sahabat kirim untuk di beberapa tempat. Yang kedua, saat Rasulullah mengadakan sholat khauf, itu kan tidak menggunakan senjata ya, Ustaz? Karena Rasulullah untuk berangkat ke Baitullah tidak niat untuk berperang. Artinya, semua para sahabat tidak memiliki atau tidak menggunakan senjata. Sedangkan saat sholat khauf itu, ada yang sholat dan ada yang berjaga-jaga. Jadi, apakah saat itu sahabat tidak menggunakan senjatanya saat berjaga-jaga itu, Ustaz? Syukran, Ustaz. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jamaah rahimakumullah, yang pertama berkaitan dengan syariah ya. Syariah, jadi ada syariah, ada ghazwa. Jadi peperangan itu, para ulama menyebutkan, yang disebut ghazwa itu adalah peperangan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun syariah itu peperangan yang Nabi tidak hadir di sana. Jadi pasukan yang dikirim tanpa kehadiran Nabi alaihi salatu wassalam disebut syariah. Dan syariah itu, seperti yang pernah kita bahas, kadang-kadang satu orang yang dikirim sama Nabi SAW. Atau tiga orang, atau lima orang, atau sampai 300 orang tadi. Atau sampai ribuan orang. Seperti ketika perang Mu'tah. Jadi perbedaan syariah sama ghazwa, kalau ghazwa itu dihadiri Nabi SAW, kalau syariah yang jamaknya sarah ya, itu adalah pasukan yang tidak dihadiri oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi tidak ikut bersama mereka. Adapun ketika sholat khauf, jadi kalau dikatakan sahabat bawa senjata enggak? Bawa senjata sahabat, tapi senjata yang sekedar dibawa oleh kafilah. Kafilah dagang itu bawa senjata. Jadi kebiasaan orang Arab itu, ya mereka kemana-mana bawa senjata mereka. Baik senjata itu digunakan untuk berburu sama mereka, atau untuk melindungi diri. Bukan untuk berperang. Jadi ada perbedaan ya. Senjata yang dibawa untuk berperang dengan senjata yang dibawa sekedar untuk mengamankan diri mereka. Jadi yang dibawa sama mereka adalah senjata yang sekedar untuk mengamankan diri mereka, bukan untuk berperang. Mungkin seperti itu. Dan itulah yang digunakan oleh para sahabat. Sehingga ketika Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya, kita serang mereka atau gimana gitu. Ini menunjukkan bahwa mereka bawa senjata, tapi senjata untuk mengamankan diri, bukan senjata untuk berperang. Dan insya Allah hal ini dimaklumi oleh orang-orang kafir. Jadi yang namanya kafilah dagang itu jemaah umroh, mereka bawa senjata, tapi untuk mengamankan diri. Tapi kalau pasukan berperang, mereka akan bawa pakaian besi mereka. Itu akan terlihat. Kemudian Nabi SAW pakai baju ihram. Memang ada sahabat mungkin seperti Urwah bin Zubair, Affan, Al-Mughirah bin Syu'bah, yang dikatakan dia tidak pakai ihram memang ketika itu. Jadi semoga itu bisa menjadi memudahkan kita untuk memahami bagaimana kok mereka sholat khauf sedangkan mereka enggak bawa senjata. Mereka bawa senjata, tapi senjata untuk mengamankan diri mereka, bukan senjata untuk berperang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tafadoli Utileli, untuk bertanya langsung. Jazakallah khairan Bayana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Lam tafaddali. Ustaz, misalnya ada orang tua gitu, Ustaz punya tabungan yang cukup umroh gitu, Ustaz. Tapi mengingat sekarang kan suasananya lagi enggak pasti, Ustaz. Ya. Ana sebenarnya mau nanya tentang fikih wasiat, Ustaz. Sebenarnya wasiat di sini itu tuh seperti apa gitu. Terus kalau kita bilang tua kita maksudnya maaf-maaf gitu, kalau misalnya mereka wafat kan harta tabungan itu jadi waris, apa mungkin sebaiknya dari sekarang sudah, ya kalau nggak ada umur berarti sepertiga keluarkan wasiat itu di Islam seperti apa gitu Ustaz. Terus yang kedua mengenai hibah, orang tua mau kasih hibah ke anaknya gitu Ustaz yang sudah besar-besar gitu ya, apa itu harus rata atau terserah orang tua atau bagaimana Ustaz? Ya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Iya, subhanallah ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu alwasiyah. Artinya diwajibkan di awal Islam sebelum pembagian waris itu ditetapkan, itu wasiat yang diberikan. Diwajibkan untuk menetapkan wasiat. Tapi setelah itu wasiat itu dianjurkan. Jadi Allah masih memberikan kesempatan kepada orang yang punya duit ini bahwa dia mati, dia bisa punya amalan sedekah, yaitu wasiat tadi. Namun itu hanya sepertiga dari hartanya. Nah, tadi dikatakan mamanya dia mau berangkat umroh. Bisakah dia tulis? Dia bisa tulis wasiat. Dia panggil dua orang saksi. Atau dia kalau sekarang ada notaris, apa wasiat dia? Kalau dia wasiat, aku mau sepertiga hartaku ini untuk pesantren. Aku ingin diberangkatkan umroh dengan uang tersebut. Jadi itu wasiat yang harus ditunaikan. Bisa ditulis, ada dua saksi dari pihak keluarga, atau kalau mau lebih aman sekarang untuk meninggalkan keributan, ada lembaga resmi yang dapat mencatat wasiat tersebut. Sehingga anak-anak, tatkala orang tua meninggal dunia, gak ada lagi yang rebutan harta. Karena sudah ditetapkan sepertiga buat ini, atau seperempat, atau berapa yang ditetapkan. Yang jelas tidak boleh lebih dari sepertiga. Adapun pertanyaan yang kedua, hibah. Orang tua memberikan hibah kepada anaknya sebenarnya bebas, tapi syaratnya adil. Jadi kalau mau ngasih hibah sama anaknya, ya kasih kepada mereka, tapi adil. Memang para ulama ada dua pendapat. Yang satu, hibah yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya itu apakah seperti pembagian warisan? Yaitu anak laki dapat dua, perempuan dapat satu. Iya, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi kalau mau ngasih anak perempuan 100 juta, anak laki 200 juta. Namun pendapat yang kedua, sama rata kalau mau hibah. Jadi sama rata ketika anak perempuan dikasih 1 juta, anak laki kasih 1 juta. Kenapa? Ini berbeda dengan warisan. Yang menentukan warisan itu Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang tua, ketika hibah, ini berpotensi menyebabkan persaingan di diri anak-anaknya dan hasud di antara mereka kalau nggak sama. Maka yang lebih utama, berikan yang sama buat mereka. Jadi itu hibah, bukan membagi waris sebelum meninggal dunia. Nggak boleh kita membagi warisan sebelum meninggal dunia. Yang ada hibah. Dan kalau hibah, jadi milik. Kalau ternyata ibunya nggak mati, yang mati anaknya duluan, ya udah milik anaknya. Karena sudah diberikan dan syaratnya hibah ini sudah ada penyerahan kepada mereka. Jadi bukan janji, tapi sesuatu yang sudah diberikan kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana baca pertanyaan yang masuk ke sana. Nah. Waktu Abdurrahman bin Auf dikirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berpesan, bila mereka masuk Islam, maka nikahilah putri-putri mereka. Apakah ini salah satu cara berdakwah dengan merangkul orang-orang terkemuka di kaum itu? Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, yang dinikahi sama Abdurrahman ini putri pemimpinnya. Bukan putri-putri mereka, tapi putri pemimpinnya. Ini salah satu cara berdakwah itu. Karena ketika terjadi pernikahan, udah jadi keluarga gitu. Rasulullah SAW menikahi siapa? Menikahi pemimpinnya Bani Mustalib, Juwairiyah. Nabi SAW menikahi pemimpinnya Bani Nadir. Siapa? Safiyyah binti Huyay bin Akhtab. Jadi salah satu cara untuk menyebarkan dakwah ini adalah dengan menikahi mereka. Dan ini pun dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Kalau kita lihat, kenapa terjadi muslimah-muslimah yang murtad dengan cara pernikahan? Maka hendaklah kita berhati-hati. Ada muslimah kadang-kadang, Ustaz, ana mau nikah sama non-muslim, Ustaz. Dia insya Allah mau masuk Islam. Kalau bicara mau masuk Islam, tunggu dia masuk Islam dulu. Buktikan kalau Islam dia benar. Karena kalau tidak, ketika engkau menjadi istrinya, maka engkau dibawa kepemimpinan dia. Kalau ternyata Islamnya enggak benar, na'udzubillah, dia akan balik kepada agama sebelumnya dan akan membahayakan dirimu. Jadi yang dilakukan oleh Nabi SAW memang salah satu strategi dalam berdakwah ya. Bagaimana menyelamatkan orang lain, walaupun kadangkala harus berkorban. Kadangkala orang enggak mau nikah sama dia, cuma ya apa ya. Pesan Nabi SAW, aku nikahin demi untuk maslahat yang lebih besar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, pertanyaan masuk lagi. Ana punya saudara dulu suka ke Pegadaian, tapi sekarang dia sudah tidak mau berhubungan lagi dengan Pegadaian, Ustaz. Yang mau ditanyakan bagaimana cara bertobatnya, Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan harta haram yang telah lalu ya. Harta haram ini ada dua kan. Ada harta haram yang merupakan barang itu barang haram. Baik itu barang itu tadi seperti babi atau berkaitan dengan barang hasil curian. Ketika barang hasil curian, ya sudah kita berusaha untuk mengembalikannya. Kalau kita bisa mengembalikannya. Kalau ternyata akadnya yang diharamkan, maka ketika engkau bertobat, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyesali, meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi. Dan banyak-banyak bersedekah. Ingat, banyak-banyak bersedekah. Semoga Allah membersihkan harta kita dari barang-barang yang haram tadi. Ini kalau tadi yang modelnya akad ya. Orang yang melakukan riba, kemudian dia tobat. Gimana Ustaz, ana dulu makan riba. Orang-orang kan ketika bayar lebih ke ana Ustaz. Ya udah engkau berhenti. Terus kalau masih ada yang punya utang, engkau lihat. Ini bicara gade kan kadang-kala urusannya juga model seperti itu. Dia punya utang 10 juta, bayar 10 juta 500. Kalau dia sudah bayar 10 juta, udah 500-nya jangan diambil. Kembalikan barangnya gitu. Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan buat orang-orang yang punya hubungan dengan harta haram ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya jika teman saya sering menyalahkan keadaan dan terkadang menyalahkan ibunya tentang kekurangan rezeki keluarganya karena ibunya menyuruh dia resign dari kerja di bank karena riba dan istrinya enggan untuk membantu keuangan keluarganya, mohon nasihatnya dan doanya Ustaz, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum jemaah. Kita itu kadang kala kurang yakin sama rizki kita. Emangnya rizki kita ini dari tempat kerja kita? Berapa banyak orang yang di PHK dari tempat kerjanya? Berapa banyak perusahaan yang tutup di masa pandemi ini? Dan ternyata pegawai-pegawai mereka masih hidup. Mereka bisa melanjutkan kehidupan ini. Menunjukkan bahwa yang memberikan rizki itu bukan perusahaan. Maka buat anak ini, sekarang bagaimana memahamkan dia tentang keyakinan tentang rizki? Ketika anak itu meninggalkan riba karena taat kepada orang tuanya, sekarang bagaimana dia meninggalkan riba karena taat sama Allah SWT? Gak ada yang perlu disalahkan. Kita perlu menyalahkan diri kita sendiri. Kalau kekurangan rezeki, kesulitan yang dihadapi sekarang ini, karena dia resign dari tempat riba tadi, sampaikan, mungkin engkau gak ikhlas. Bukan dari hati engkau. Sampaikan kepada dia tentang hukum riba itu. Duduk sama itu anak tuh. Jelaskan seperti ini. Ini loh. Kemudian katakan banyak tempat yang halal. Ceritakan kepada dia bagaimana sulitnya para sahabat ketika mereka hijrah. Ajak ini anak untuk melihat orang-orang yang di bawah dia kehidupannya. Sehingga dia bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Cuma kan kadang-kadang gitu orang. Paling enak nyalahkan orang lain. Ini gara-gara fulan, ini gara-gara fulan. Ini gara-gara siapa? Gara-gara. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. هَذَا وَاللَّهُ عَلَمْ السَّوَابِ. Yang berikutnya Ustaz. Nah. Jika kita jujur kepada Allah, Allah akan kabulkan harapan kita. Saya mencintai seorang lelaki, tapi saya ingin menghitbah dia terlebih dahulu. Mungkin janda ya, Ustaz. Hati saya masih ragu karena saya tidak tahu apa dia ini sudah hijrah atau belum. Lalu saya terus istiqoroh meminta Allah memberikan hidayah dan meminta Allah menjadikan beliau lelaki bertakwa. 6 bulan terus istiqorohkan dia dan berdoa untuk dia. Kemudian 2 minggu yang lalu saya mendapat kabar beliau akan dikirim sebagai tentara untuk memerangi ISIS di negara konflik dan dia mulai berhijrah. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana mengerti jawaban istikharah dan mengerti sinyal dari Allah dan apa yang harus saya lakukan? Apa benar dikirimnya perang itu salah satu kesempatan Allah untuk menjadikan seorang hamba bertakwa Ustaz? Mohon doanya Ustaz bagi saya yang baru hijrah ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Tatkala kita memilih seorang menjadi pasangan hidup kita, memilih dia menjadi pendamping hidup kita, memilih dia menjadi ayah atau ibu dari anak-anak kita, maka kriteria itu harus jelas. Kalau tadi diceritakan, dia belum hijrah. Dia belum baik. Tapi sang perempuan berharap dia jadi orang baik. Nggak ada masalah kita berharap orang lain jadi orang baik. Tapi kan harapan ini supaya dia jadi orang baik, lalu supaya bisa menjadi pendamping hidup dia. Kalau ternyata engkau sudah istikharah, sudah minta sama Allah SWT, dan saat ini dia memang sudah hijrah belum? Kalau ternyata belum, masih mau, maka jangan. Karena namanya orang mau, ya belum dia lakukan. Kalau bicara dia diutus, ya dia dikirim untuk berperang, untuk menghadapi ISIS semuanya, maka hendaklah dia berhati-hati. Apakah benar yang akan dihadapin itu ISIS? Apakah benar yang akan dihadapi benar orang-orang yang menyimpang? Kita tahu Ali bin Abi Thalib memerangin orang-orang Khawarij. Yang mereka memerangi para sahabat Nabi. Maka kalau benar, gak ada masalah. Mungkin dia dikirim ke sana, dia mau hijrah karena dia takut mati. Alhamdulillah. Karena orang ketika mengingat kematian biasanya akan mendorong dia untuk jadi orang baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau memang tadi sudah benar dia hijrah, insyaallah enggak ada masalah. Nanti menawarkan diri kepada dia untuk menjadi istrinya. Tapi kalau masih rencana dia hijrah, lebih baik nanti mencari yang udah benar-benar hijrah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Nah. Semoga Ustaz dan keluarga tetap sehat dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz Ana mau bertanya, apabila ada seorang dari musuh yang kemudian berkhianat pada kaumnya, kemudian merampas harta dan menyerahkan kepada muslimin, maka harta itu tidak bisa diterima. Begitukah Ustaz? Ya. Harta itu milik orang itu. Dia mengambilnya, menguasainya dengan cara yang haram. Seperti kejadian Al-Mughirah bin Syu'bah. dia membunuh itu orang-orang, dia ambil hartanya, dia kuasai, lalu dia masuk Islam. Lalu ini harta tidak diambil dengan cara yang benar. Maka enggak boleh. Kita nih ketika hidup, kita hidup bersama non-muslim di negeri kita. Harta mereka enggak halal, jaman. Jadi kalau kita ngambil harta orang kafir, kemudian kita serahkan kepada umat Islam, ana udah tobat, ana. Tapi ini uang ini engkau dapatkan dengan cara yang tidak benar. Maka dikembalikan sebenarnya uang tersebut. Jadi, tidak diterima. Tobatnya diterima, tapi urusan harta kita tahu ketika orang melakukan perbuatan dosa, mengambil harta milik orang lain, agar tobatnya sempurna, maka harta itu dikembalikan kepada orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, yang terakhir ya Ustaz ya. No. Ustaz, minta nasihatnya Ustaz, jika anak-anak santri apa, anak penghafal Quran sudah menyelesaikan hafalannya Ustaz di jenjang SMA gitu ya Ustaz ya, lulus SMA. Itu baiknya Ustaz, apakah dia melanjutkan untuk jenjang berikutnya itu kuliah ataukah mungkin mengasan ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Atau apa yang kedua pilihannya? Kuliah atau? Mengambil sanad Ustaz. Mengambil sanad. Memperdalam lagi. Mengambil sanad. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Apa sih tujuan menghafal Al-Quran Karim? Kita perlu merenungkan. Tujuan orang menghafal Quran adalah untuk mendapatkan berkah dari Quran tersebut. Mendapatkan hidayah dari Quran tersebut. Mengamalkannya dalam kehidupan. Hafalan bukan sekadar untuk hafalan. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwa. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Sehingga orang ketika menghafal Al-Quran, dia punya ilmu yang banyak sekali sebenarnya. Kalau sekarang, setelah dia hafal Al-Quran Karim, apa yang dilakukan sebenarnya? Para ulama terdahulu, setelah mereka menghafal Al-Quran Karim, mereka sudah punya modal utama untuk menjadi alim ulama. Tapi, ada masa-masa di mana penghafal Quran hanya menjadi penghafal Quran. Tidak sampai jadi ulama. Maka harapan anak, ini harapan kalau bicara, anak itu mau ambil sanad ya fadl, dia mau kuliah fadl. Tapi harapan ana, orang yang sudah punya Al-Quran, bagaimana Quran itu menjadi sumber ilmu buat dia, bukan hanya menjadi hafalan. Ya kita sedih ya. Kita sedih kadangkala ada anak penghafal Al-Quran ya, umur 9 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Quran, tapi cerita terakhirnya dia gak jadi ulama. Kemana dia selama ini? Yang memang ditakutkan ada orang-orang yang menghafal Quran, ya sekedar ya cuma mau menghafal Quran, nanti ambil sanad, nanti setelah itu apalagi selesai sudah dapat sanad. Karena sejatinya nggak punya sanad pun ketika dia hafal Al-Quran Karim dan Quran itu dipraktekkan dalam kehidupan ini, dia menjadi seorang yang faham agama. Dia sudah punya dalil kalau anak-anak kuliah harus menghafalkan dalil, tapi dia dalil yang sudah hafal semuanya. Kemudian dia tambah dengan menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka mungkin yang perlu dipertimbangkan umumnya dia buat anak-anak ini, sebenarnya tujuan akhirnya itu apa? Kalau tujuan akhirnya sekadar dia hafal Quran, dia menjadi pengajar Al-Quran, melanjutkan dia mendidik orang-orang untuk menghafal Quran, oh jadi kalau gitu, disilahkan lanjut ambil sanad sampai mutqin. Tapi ketujuan enggak. Ini anak kepingin jadi ulama. Kepingin jadi ustazah. Kalau seorang perempuan menjadi alimah. Maka jalannya kuliah. Mungkin seperti itu. Kira-kira gimana anak-anak ini umum Nadia? Iya Ustaz, mereka masih apa ya? Masih meraba-raba ya Ustaz ya. Belum. Mau kemana? Mereka ini kan kembali kepada tujuan tadi umum Nadia. Jadi kalau sekedar mungkin anak itu hanya ingin hafal Quran, punya sanad, ya udah lanjut ambil sanad, selesai sudah. Terus nanti ya mungkin dia akan jadi pengajar aja, ngajar Al-Quran. Tapi kalau dia ingin jadi ulama, ya kuliah, dia harus belajar bahasa Arab, dia harus menghafal hadis-hadis Nabi sehingga dia sudah punya kuncinya ya. Dia alhamdulillah dengan sudah hafal Quran ini masya Allah ya. Kata dia yang sebutkan para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka sebelum belajar fikih, sebelum belajar lainnya, mereka belajar Al-Quran dan menghafalkan. Jadi semoga nanti Balansia ini mungkin bisa punya visi-misi yang beragam gitu. Jadi ada yang menjadi ustazah, ada yang menjadi alimah, ada yang menjadi hafizah, pengajar Al-Quran. Jadi dengan cara seperti itu, anak-anak bisa memilih nantinya munari. Doanya Ustaz. Barakallahu fiik. Yassarallahu umuraki dan semoga anak-anak yang lagi menghafal Al-Qur'an ini dimudahkan dan Qur'an itu menjadi pembela buat mereka di dunia dan di akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.